saya udah biasa nge-host, harusnya jadi naruh. Dek, bisa mau pulang mas, simpan aja HP-nya, dikasih. Batas kiri kan mana? Iya. Ujung itu. Ujung banner ya? Kalau mau makan siap. Siap. Belum. Datang berdiri, kalian bakat ke belakang nggak masalah. Kita tinggal bergeser lagi kursi lagi. Atau mau usahakan di sana aja. Enaknya. Kan narasumber aja. Kau ini narasumbernya. Nggak usah. YouTube. Channel yang kayak. Belum ya sinyalnya. Oh ya sinyalnya lumayan kiranya. Harus. Nah. Itu apa cedek? Oh, ya, berarti nanti ada. Siap-siap. Nanti dikerakin. Ditandai lah yang biru itu tuh pertanyaan yang mau diambil. Kali nggak? Di atas. Ambil mantu. Mantu. Siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Ustaz Deden. Ya, ketemu kembali ya sama kita sekarang di sini. Alhamdulillah di live-nya Ustaz Evi Effendi. Insyaallah sekarang nanti hari ini kita akan bincang-bincang bersama Ustaz yang lagi ngehits, Ustaz gaul kita, Ustaz gaul tapi soleh, Ustaz Evi Effendi. Dan sambil menunggu kedatangan Ustaz ya, di sini sekarang kita udah ada Ustaz Deden. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Teh Puja. Bagaimana kabar sebaliknya juga? Alhamdulillah. Iya. Oh ya kenalin dulu ya. Saya Puja. Insyaallah nanti saya di sini nemenin teman-teman semua di YouTube Ustaz Evi ya, YouTube Evi Effendi Official. Dan sambil kita nunggu Ustaz Evinya ya Ustaz ya, kita mulai dulu sama bacaan Quran dulu mungkin ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati dalila wa minan nari sitra wa hijaba. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillah puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla, yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan, serta menganugerahkan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia. Sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dua kenikmatan yang kata Rasul paling banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatan limagbunun fihi makathirun minan nas, as-sihatu wal farad. Dua nikmat yang lebih banyak ataupun yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan akan terasa indah, akan terasa nikmat ketika Allah berikan kepada kita ujian sakit. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempitan, betapa mahalnya nikmat waktu luang ataupun nikmat kesempatan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa diberikan dua nikmat tersebut. Nikmat kesehatannya iya, nikmat kesempatannya pun iya. Kalaupun di antara pemirsa Evi Effendi Official yang sedang menyaksikan tayangan ini sedang diberikan oleh Allah ujian sakit, kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada Anda. Sakit yang tengah Anda derita, semoga Allah angkat penyakitnya, lalu Allah hadirkan kembali kepada Anda kesehatan, fit kembali, serta bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Dan tentu kita sebagai seorang muslim, al-muslimu bil muslimi kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagikan satu tubuh. Artinya ketika yang satu sakit, maka kita pun merasakan sakit. Ketika yang lain merasakan kesenangan, kita pun senang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadangkala sering terlupakan oleh kita itu adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian sakit kepada kita. Ketika Allah berikan kesukaran kepada saudara kita. Mungkin kalau kitanya yang tidak sedang diberikan ujian, tidak sedang diberikan musibah, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang kuat, maka dipastikan kita tidak akan pernah memiliki kepedulian kepada saudara kita yang sedang sakit, yang sedang kena ujian, yang sedang kena musibah. Kata Rasul, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu. Barang siapa yang tidak peduli dengan persoalan kaum muslimin, nah, persoalan kaum muslimin di sini adalah ketika ada teman kita yang sakit, teman kita yang mungkin sampai dengan saat ini masih jomblo, ya jomblona tiba heula zaman ini gitunya. Kemudian gaul tapi belum soleh, ya. Lantas ada kepedulian kita sebagai seorang muslim, kepedulian kita sebagai teman, kepedulian kita sebagai sahabat, maka ini yang keren. Namun sebaliknya, ketika tidak ada kepedulian, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Maka kata Rasul, orang yang tidak peduli itu falaysa minhum. Mereka bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan sekali dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepedulian, ya, kepada tetangga kita, saudara kita, siapapun yang memang harus kita ikut berkontribusi, membantu mereka sekecil apapun perbuatan kita, ya, ketika perbuatan tersebut apalagi diniatkan tujuannya karena Allah, diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, maka insyaallah tidak perlu khawatir dengan pahala yang Allah janjikan. Nah, kata Ibnu Mubarak, ruba amalin saghirin tukthiruhu anniyah wa ruba amalin kabirin tusghiruhu anniyah. Hati-hati, amalan kecil bisa menjadi besar pahalanya, itu disebabkan niat. Dan amalan besar bisa menjadi kecil, lagi-lagi disebabkan niat. Maka sekecil apapun Anda melakukan kebaikan, sekecil apapun kepedulian Anda kepada teman-teman, kepada saudara, siapapun, insya Allah kalau niatnya lurus, niatnya tulus lillahi ta'ala, maka itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Namun sebaliknya kata Ibnu Mubarak, kalau kita melakukan amalan yang memang kita dan teman-teman kita menganggapnya itu amalan besar, tapi jangan lupa, bisa menjadi kecil karena disebabkan niat. Bisa menjadi kecil itu adalah pahalanya, ganjarannya menjadi kecil karena disebabkan niat. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita sudah kehadiran guru kita yang sudah ditunggu-tunggu. Anda yang sudah dari tadi menyaksikan live YouTube FVFNI official, kita sudah kehadiran guru kita Ustadz Evi Effendi yang akan tampil langsung di depan layar kaca Anda, insya Allah dengan Teh Puja juga, ya, kita bareng-bareng kita ngobrol diskusi sekaligus barangkali dari Anda yang akan menyampaikan pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan, ada unek-unek yang belum tersampaikan ke Ustadz Evi, saatnya ini waktu yang sangat pas sekali. Sambil Anda yang mungkin di kantor gitu ya, kerjaan udah beres nih. Nah, sambil lihat tayangan ini, Anda boleh komen ya di YouTube-nya Ustadz Evi, atau juga yang mau ngasih saran, dengan senang hati kita terbuka di kesempatan siang hari ini, insyaallah ya. Baik, kita langsung panggilkan saja ya Ustadz Evi Effendi. Mana tepuk tangannya ini biar mewah. Jangan pada tegang gini. Ya alhamdulillah, selamat datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana hostnya ya ini? Lumayan awal lah. Ini saya hostnya nih. Sarwati Ududan. Ya, mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah alladzi amarana bi tsaumi hablillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul unzila fihul quran hudalinnas wa bayinas minal huda wal furqan. Berbahagia atas nikmat dan nikmat kesehatan, nikmat tambahan sisa kuota usia, gunakan untuk taat, jangan digunakan untuk maksiat. Berat bakalan kuat, biar yang sesat aja ya. perjalanan hidup semakin mendekati titik akhir siapapun kita. Jangan terjebak dengan nikmat dunia yang hanya sementara. Dunia sementara, akhir lamanya. 70 tahun manusia di dunia memang terasa lama, tapi kalau dikonversi ke waktu akhirat cuma 1,5 jam saja. Karena 1 tahun, 1 hari di akhirat itu 1,000 tahun di dunia menurut satu hadis. Maka yuk manfaatkan sisa usia kita untuk berbagi frekuensi, saling memberikan resonansi positif. Pertanyaannya satu saja. Fainah tadhabun. Reka marana ya tegaya. Ya, Ramadan boleh dan akan datang, tapi kita masih ada gak buat Ramadan yang akan Allah datangkan? Maka berdoa supaya Allah berikan semacam tambahan kuota usia dengan ikhtiar merubah takdir dengan terus memohon. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallim minni mutakobala. Ini bahas problem apapun insya Allah di live sebagai tahadus binikmah ke 100,000 subscriber. Makasih, semoga jadi jalan silaturahmi. Salah satu syarat memanjangkan umur, meluaskan rezeki teh, yaitu membingkai merangkai silaturahmi. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun salahu fi asari wa yasir rahimah. Jadi arti sederhana, cek barudak kekinian lain kekunoan, kit zaman now di luar kit zaman oman. Jadi silaturahmi mah kunci rupayang sukses, kudu loba akses tonganalkeun kartu askes. Proses for progress, don't protest, gawean nepi ka beres, amet stres. Kuya, sok yang mau nanya-nanya, tadi sadeden udah ya. Saya membawa satu tema yang juara. Punten, telat, belum minum sesuatu, jadi terlambat datang ya. Kopi hitam. Kopi hitam, ngopi di kantin ya. Ngopi. Ini sudah banyak yang bergabung nih Ustaz ya, dari berbagai daerah, kota juga. Sepertinya lintas provinsi juga ada ya. Lintas, namanya antar kota dalam provinsi, antar nona dalam profesi. Sok yang mau nanya, sok kuya. Ya, Fitin Muwafiq, terima kasih banyak masukannya, insya Allah terus kita perbaiki ya. Nicknya katanya. Kemudian Astri Anggari dari Tasikmalaya, terima kasih. Kemudian Bung Hade Depok hadir. Depok Ustaz. Oh, Depok juga. Ustaz Depok sudah ke sana ya? Sering itu. Depok, Depok ya. Bintaro, wilayah Jakarta mah hampir nyaris semuanya tersentuh ya. Alhamdulillah. Agil Jatnika, Kang Barenaros, euy. Nah, mulai ya, petarusan. Agil. Wandi Makarso, assalamualaikum Jakarta. Alhamdulillah Jakarta, apa kabar? Jakarta sudah sering juga Jakarta ya? Sering Jakarta mah tuh pusat kota, ibu kota ya. Sip, sip. Tadi ada Kuningan ya? Kuningan hadir, Zelin Rahmat Saugi, terima kasih. Kemudian Gevlin dari Bandung, Raihan, Dinda Azizah, GBI hadir. GBI Bandung, dia Bandung ya. Indah. Dia Bandung Indah. Syafi'i Agus Kurniawan, cara ngundang ke Tangerang, Citra Raya gimana Tad? Oh ini kendala teknis ya. Kita pernah bikin untuk bagaimana jadwal ini termaintenain dengan baik. Ya namanya www.amanah.com. Tapi error, tekuatin komputernya. Kadang sehari ini curcol aja ya tentang kondisi teknis pengaturan jadwal. Istri saya juga udah ngeluh, jadwal rumah tangannya juga terganggu. Saya ngasih bayangkan ini konversi saja, tehannya juga ada di sini. Cuman 2 jam saya di rumah, kebayang nggak? Jadwalnya habis di jalan, 10-90, 10% masih mending di rumah. 90 habis di jalan. Jadi kalau ada pertanyaan Ustaz, kalau butuh ngundang Ustaz sampai 2019 akhir, habis, apalagi bulan puasa, jadwal buka bersama. Karena masyarakat terjebak dengan spanduk yang berkeliaran dan beredar, berbukalah dengan yang manis. Saya curiga saya manis, makanya diundang banyak berbuka puasa bersama. Jadi untuk jadwal itu sementara di keep dulu. Ini belak-belakan saja karena saya juga harus memberikan hak tubuh. Belum libur nih, termasuk liburan ini ku inspirasi di baungnya. Jadi insya Allah lah nanti kedepannya gimana cara mengkoordinasikan, mengkondisikan jadwal. Itu untuk bab jadwal dan schedule ya. Jadi saya tiap hari bayar hutang Ustaz Deden. Aduh, jam per jam ya, luar biasa. Saya kan jadinya tipe santren. Tipe santren on the street. Jadi di jalan ngapain ya. Alright, berikutnya. Siap, berikutnya Iqbal Risanda. Kang mau tanya soal hukum riba. Kalau yang kerja di bank, apakah riba atau enggak? Mohon pencerahannya, soalnya banyak yang bilang kalau kerja di bank itu riba, Ustaz. Belum ada fatwa ulama yang disepakati. Memang secara kemungkinan sudah jelas-jelas penambahan dari pokok ditentukan oleh si yang meminjamkan itu dalam hukum agama adalah riba. Tapi ini ada kegalauan, keraguan-raguan bagi saudara-saudara kita yang masih bekerja di bank konvensional. Sederhana sih, kalau ragu mah tinggalkan, minta aja lagi jalan keluarnya ke Allah. Kalau saya menyatakan haram, woi, sementara mereka keluar dengan pernyataan haram saya nggak bisa ngasih solusi apa-apa. Ini kuncinya di bab keimanan kita. Kalau kata Nabi, kembali ke Nabi, da'ma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih pasti. Atau gini, habiskan waktu sisa kontrak, nabung dari hasil gaji, lalu kita buka wirausaha, itu lebih menjanjikan. Saya doakan Anda punya bank sendiri ya, tapi yang syariah, tidak konvensional. Amin ya Allah. Berikutnya Astri Anggari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi orang tua yang melarang anaknya untuk berbagi rezeki? Terus apa lagi ini? Lewat. Berbagi rezeki hanya karena orang tua saya dizolimi, Ustadz. Dizoliminya sama saudara kandung lagi. Ya mau naik barang mereka batur, tong merenya hokolot lah. Jadi rek sedekatnya kehalangan. Jadi gini, dalam Al-Quran itu bil walidaini ihsana, tetap kalau mau udah hormat, tapi boleh tidak mengikuti keinginan orang tua selama keinginan itu menghalangi kita berbuat baik. Non ayat nanti saya dengan anu tentang berbuat baik ke orang tua, selama baik ikuti, tapi kalau orang tua mau menganjurkan kemusyrikan tidak harus diturut. Ibrahim juga diuji oleh orang tuanya. Makanya untuk memahamkan perbuatan baik yang kaitannya dengan tauhid, tidak semua orang paham ya, selalu merasa dizolimi karena urusan materi mah sensitif. Kadang keluarga orang tua merasa dizolimi dengan istilah ngahelakeun batur, pada kebahagiaan yang kita dapat hari ini kalau pakai rumus Nabi itu adalah efek, impact, motivator efek dari kita berbuat baik kepada orang lain. Hadisnya yang ini tadi dengan Ustaz, barang siapa yang menyayangi makhluk bumi, Allah sayangnya dia dengan makhluk langit. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan ngan mun teu ka harita mah entong rugi. Enak duit kudu dibikin ke hati itu menang saya capek. Tapi kan mainannya bukan logika, bukan matematika, tapi keimanan. Dan alhamdulillah kalau kita yakin, Al-Baqarah 261, 177, 100. Rek transaksi jeng sahandai. Tapi gak bisa lah kalau gak ada keimanan mah. Makanya kolot juga jadi riweh dalam bab ini ya. Nah doakan saja orang tuanya dapat hidayah supaya kita ringan dalam bersedekah. Kaitan dengan sedekah, di Ali Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, rek aya rek eueuh sedekah mah ku dunia. Lapang atau sempit ya? Lapang atau sempit. Jadi anu biasa keur lapang sedekah, ini tambahan ilmu saja. Lalu dia sempit karena sakit, karena pailit, lalu tidak bisa disedekah. Allah hitung dia sedekah. Namun aya mah sieta pasti sedekah. Contoh, biasa tahun tiap tahun kita kurban. Tiba tahun usaha goreng, tapi usaha kurban cerik dong. Si yang lengit pahala kalau dia apa dan ketubuh dan dia tetap ya terus main kurban terus di bareng gering di bareng nama. Hubungi saja official ya, inbox aja dan nurit nih. Jadi jelema tong sohong di cita supelok karunya. Lantaran omsetnya kagamu gara-gara dehulu urangnya. Right, sok bisa deden. Silakan lima curhat-curhatan saja lah. Berikutnya Ahmad Nafis Mufattish Al Harishi. Ustadz mau nanya, saya teh kerja kan PP Karawang Bekasi, tapi pulang nyampe rumah isya atau jam 8-an malam. Nah kalau nanti Ramadan tarawehnya kumaha Ustaz, mohon pencerahannya. Ya taraweh mah ngese balik di kantor isya heula sare heula kami balik sare keur mah balik. Karena sunnah sholat itu harus tenang. Ada satu hadis mengatakan kalau ada makanan terus dia waktu sholat datang, Ustaz pernah baca ya, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. kata Nabi mencapai tunduk sarera, tapi tong sarera dulu Nabi kebablas. Artinya skala prioritasnya adalah kamu istirahat aja dulu. Dasar awalnya sunat bisa pilih waktu sepertiga malam yang dibagi tiga, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Yang jangan itu meninggalkan. Ya, sayang kan setahun sekali, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jadi teknisnya diatur saja. Banyak mau pakai sunnah Abu Bakar, mau pakai sunnah Umar bin Khattab, atau sunnah yang umum Badai Isa. Tapi kan kendalanya capek. Yeah. Kerawang, Jakarta, ya, Bekasi. Kerawang Bekasi, tidak puisi wae Kerawang Bekasi. Ya. Insya Allah sukses, tetap tidak boleh meninggalkan dengan kapasitas kita semampu kita beribadah kepadanya, ya. Baik, berikutnya masih banyak kesempatan untuk Anda menyampaikan pertanyaan ya lewat YouTube. Dan ini pun tentu hasil kerjasama juga dengan Inspira TV ya. Kalau ada takdirullah, Ustaz Dudi juga hadir di obrolan kita sore hari ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini acara yang insya Allah akan berlangsung rutin. Semoga kru-nya secara rehat ya. Secara rempat ada modal usia untuk dipakai taat beribadah, bentuknya dakwah apapun bentuk dakwahnya ya. Amin insyaallah. Berikutnya Fauzan Syahrul Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam Jan. Abi bade naros waktu-waktu doa yang mustajab adalah ketika sujud, ketika hujan, ketika hari Jumat, orang yang berpuasa. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita satukan, boleh nggak Ustaz? Sabaket. Memang saya nggak bisa nyiptakan hujan buat Jumat. Ya, kecuali kebetulan ya, buat Jumat usum hujan, orang dalam perjalanan, punya wudhu, posisi ketodolimi, dalam keadaan saum sunnah, ya kalau Allah menakdirkan bisa saja satu hari. Makanya membahaskan Ramadan, benar-benar Ramadan ayana usum hujan, karena awal Ramadannya udah kerasa panas nama, untung masih bisa mulai kalau pemudanya. Maka ini kergeladi resiknya. Jadi bisa, jadi ini kan saya sering terangkan ya di YouTube atau di mana, posisi-posisi waktu doa di jabate setelah wudhu, antara adzan dan qomat, ketika sujud, setelah sholat, setelah baca Quran, dalam perjalanan, doa orang safar, doa orang tua ke anak, doa anak kepada orang tua, doa ketika hujan turun, doa orang-orang yang saum, bisa paketkan, bisa sok wae memungkinkan. Ya. Maka triknya satu, selalu basah bibirnya dengan berdoa. Ah, orang mau doa, ada hujan, ada turun, kula sok gitu mah, ada doa mana yang diatur ke hujan, yang ada doa, cuma ada fadilah, ada keutamaan, ketika hal-hal tadi disebut, itu percepatan doanya lebih juara, dan lebih percepatan mustajabahnya. Baik, berikutnya, Wida Ajrina, kalau bisa Anda yang bertanya sambil disebutkan daerah Anda ya, kota, atau mungkin yang di luar negeri juga boleh gabung, biar kita bisa kenalan ya, selain namanya juga kotanya, provinsi mana yang lengkap ya. Wida Ajrina Pak Ustaz. Aku istri bekerja, udah punya anak. Tiap mau ikut kajian dia bilang wanita itu jihadnya urus suami. Ini suaminya mungkin berkata jihadnya wanita katanya urus suami dan anak dulu. Gimana itu teh Pak Ustaz? Aku jadi usah aku ikut, jangan mau ikut kajian ke masjid. Susah mungkin ya ikut kajian ke masjid. Ini harus kembali pentingnya kajian di sini. Dan tugas perempuan mah kalau secara syariah simpel, urus anak, urus suami, urus rumah tangga. Jangan berharap kaya tapi tidak berkah. Banyak yang kemudian nilainya bergeser, ini untuk semua ya. Jadi jika nuaranya jadi wanita karir, budak teka urus, suami merasa terzalimi, loh suami lah penghasilannya, ada gede letik mah kurasa syukur, bukan dengan kita punya karir. Oke dikasih kaya, tapi mau gak kayanya kaya Fir'aun? Kaya tapi tidak berkah. Banyak yang kemudian sekarang terjadi perselingkuhan karena masalah jealousy yang tidak jelas, masalah materi, masalah posisi mental. Jadi kembali ke istilah sakinah Ustaz. Betul. Sakinah itu tugas perempuan yang menjadi AC bagi suaminya ketika pulang. Tenang, menyentuh, tidak harus turun ke lapangan, apalagi mengambil posisi. Lalu suaminya yang disuruh ngurus budak itu sudah melawan sunnatullah. Sok ae daek mah ngabeca atuh ge mah satu ketika tanda akhir zaman tukang beca teh awewe unggul. Awewe era laki dia mah ngomahan budak dan sebagainya. Ini kan keterbalikan. Saya yakin ini fenomena akhir zaman ya. Maka mau ikut kajian susah. Begini, sunnah seorang perempuan lagi saum sunnah, pernah Ustaz baca hadis itu, ketika suaminya di rumah itu tidak dianjurkan saum sunnah itu diberlangsungkan, bising suami ayah hajat kepentingan dan keperluan, itu yang sunnah. Betul. Yang sudah juklaknya jelas. Komo ya gawe suami tidak meridoi, saya yakin kalaupun sukses secara materi ini tidak berkah kalau masih yakin ke Allah, maka akan muncul masalah, dan ini pun sudah jadi masalah. Yeah. Rek ngaji wae itu diizinan, karena apa? Suami mungkin pada titik sudah merasa dizolimi. Maka yang paling penting adalah izin suami. Cuma persoalan di lapangan tidak semudah apa yang saya katakan, berat ya. Yeah. Biar aku aja, lu bakalan kuat ya. Jadi tetap kembalikan kepada aturan yang pernah Rasul isyaratkan, bahwa istri gak harus repot. Kewajiban istri itu cuma satu, taat ke suami, dasarnya taat ke Allah, bukan karena suaminya. Maka semuanya nafkah yang Allah berikan lewat suami bukan dari suami, itu dari Allah, maka gak boleh tidak disyukuri. Kalau nyebut, ya itu bukan naon kawinnya kamu mah, tungguan mengke ikeum dan neraka. Itu dalam bab Isra Mi'raj ya, ketika Nabi melihat kenapa penduduk neraka kebanyakan perempuan. Mungkin multiplier efek dari kasus-kasus kecil ini yang tidak diselesaikan. Iya. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang terjadi. Ya, berikutnya dari Ahmad Nafis. Oh, kata si lagi ya. Yuk, yang mau menyampaikan kembali pertanyaan, Anda sampaikan juga mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, Ustaz FVF ini lagi live di YouTube. Dan nah, ini mah temanya umum aja Ustaz, dalam acara Cuco ya. Siap. Jadi dah, Quran mah menjawab semuanya, kalau Google menjawab semaunya. Memang ada waktu yang Ustaz edit, sok nanyakan wae naon lah. Insya Allah dijawab minimal dan maksimal jawabannya, mau ayo dijawab. Pasti kami dijawab minimal jawabannya. Aku nggak tahu jawabannya. Ya, tapi jawabannya, tapi insya Allah selama ada pengetahuan yang pernah kita baca, kita dapat dari pengalaman dan pengamalan, insya Allah kita akan jawab sejujurnya ya. Yeah. Yuk, terus ikuti, subscribe official FBFND. Mudah-mudahan ini menjadi sarana jalan kebaikan untuk kita lebih baik dan lebih tenang dalam kehidupan disebabkan ingat kepada Allah. Ya, yeah. Berikutnya nih dari Sofyan ya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yep. Abdi teh sieun salah satuna kanu riya masalah ibadah. Kumaha cara ngajauhkeun diri tina riya? Batwe iraha bade ka ulul albab bojong koneng deui Ustaz. Lamun teu hujan nya jeung teu macet. Tadi terangkan ku Ustaz Dede. Jadi amal besar bisa jadi kecil di mata Allah atau jadi hilang. Yeah. Kalau niatnya sudah terbagi, terselingkuhi dengan niat kita, ria anas, ingin lihat manusia. Ayatnya jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya matillahi wa amin. Luruskan niat karena Allah, lah karena oleh, komo oleh karena, yang karena oleh-oleh. Pasti manusia itu manusia terlelah versi on the spot di dunia. Karena bekerjanya hatinya berselingkuh. Saya menafkahi istri karena Allah. Istri juga melayani suami harus karena Allah. Mungkin karena suami, karena istrinya lelah. Kecewa. Kecewa. Barang siapa yang bekerja bukan karena Allah, pasti akan letih dan pasti sengsara diperbudak yang diniatinya. Maka yang paling bahaya di akhirat. Pas minta pahala ke Allah, si Allah teminta we pahalana kajelema nuku ibadah mana dimaksud ku eta ibadah baheula. Maka ada ayat yang ini Ustaz, entah surat apa, saya lupa suratnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ayatnya macam ngerasa amal teh badar, tapi seperti debu yang ditiup angin, jika buih di lautan ayut aga burayut uut tanaga gitu. Jadi badar tapi keropos, dah itu juga amal juga gitu. Maka bicara riya, yang tahu, yang bisa mendiagnosa dan mendeteksi kita riya atau enggak, kita enggak bisa judgement dia riya. Karena bab sedekah mah sirru alaniyah, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Artinya terang-terangan motivasi bagi yang lain sebagai percontohan, sembunyi-sembunyi melatih kedisiplinan dalam bab keikhlasan. Kita gak bisa judgment. Misalnya dia ria, oh seolah gak bisa. Ria itu musyrik kecil yang hanya tahu pelakunya dan Allah yang menciptakannya. Maka hati-hati dari bahaya ria. Sampai menyangkut ke sholat pun yura'un. Bahwa ilulil musolin efek dari yura'un. Jadi celaka orang-orang yang sholat karena sholatnya sudah berkepentingan. Tuhan selain kepada Allah. Termasuk kategori penyakit hati ya? Penyakit hati itu loba pisan, sombong, hasud, dengki, senang lihat orang susah, susah melihat orang senang, ibadah ingin dilihat orang, lebay dalam melakukannya, itu bahaya. Ini ada bukunya W.S.O. Corny ya, 60 penyakit hati, karek muka panggil teteh, dan masih banyak yang lain. Nanti kita bahas tentang tema penyakit hati per itemnya, yep, biar tidak ada dalam hati setiap kita. Ya, berikutnya Iman Sulaiman. Assalamualaikum. Ini Iman Sulaiman keletiknya Iman Sulaiman Boy, karena Superman-nya Superboy keletiknya ya. Tong serius ting, set, isi gak perlu kolom. Iman Sulaiman. Iman. Kang Iman aja. Assalamualaikum. Saya Iman dari Cikampek, Tat. Oh, Cikampek. Oh, iya. Cikampek mah, bawa emang anak kedawah Cikampek, juara. Pino kayaknya. Pino. Tat mau bertanya, apakah hukumnya menahan kentut dalam keadaan sholat, apakah batal atau enggak, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah, hati-hati, ini ada hadisnya. Kalau mau kentut, mau pipis, jangan ditahan. Nggak bakalan kuat. Nanti kalau semakin ditahan, hitutnya keluar, itu tunggu jumpa baturanana. Maka sudah keluar aja, dan Nabi Gejelma pernah membatalkan sholatnya karena ada tekanan dari dalam. Jadi, nah yang namanya sholat kan berat, harus lakabir rotun ila alawasiin, harus khusyuk. Betul. Khusyuk itu gak boleh ada tekanan dari luar, dari dalam, intern, eksternal, internal. So, weh, hitutkan lah. Tanya lu jomblo, terak, ku hitut. Hitut aja ada yang nyium, masa kamu gak ada yang nyium? So, itu, mana itu jelma hitut. Ya, hitut mah hitutkan memang, udah ditahan lu. Ya, tak, barulah saat ada mitos. Lamun Ramadan berpuasa, itu nancai batal, orang yang sering ada yang pertanyaan itu saya gawe itu tuh kan mencai hela gitu kan, berarti setiap itu syaratnya harus ada jolang dan cai batal itu nancai itu lamun itu nancai cai diamalan dulu diuyuk cai na uyuhan itu jadi itu mah itu memang udah temake kuota menurutnya jangan berarti merasa sayang karena di lokal terakhir ya sanya. Dan karakter manusia itu terlihat dari kentutnya. Munu pedit mah, itu nanti diambilan ke sorangan. Munu bager mah, itu nanti deka rasa. Tapi kau bagi, kau rupa-rupa dan betul. Jangan merasa, oh iya rokaat terakhir ditahan. Gak boleh, kan gak pahala nunggis mah malingin. Kan unik di Indonesia, besar pernah deh, ningali imam batal. Teing dituluikan hela dalam posisi batal terimani na sholat deh. Kalau di Arab mah jujur, maka kenapa di masjid menjadi berkembang jawabannya. Karena di masjid harus ada pintu darurat di mihrab itu untuk fasilitas ketika imam pengen kentut dan imamnya jelema ya, jadi kentutin aja. Oke, tapi tong dituturkeun ku makmum ya, itu mah bagian di luar salat ya. Oh, ayat hadis ida jiwilal imam yutamami, diangkatnya imam untuk diikuti, tidak termasuk kentutnya ya. Oke, baik, berikutnya Cep Sur ini menyapa Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz Evi, kumaha damang. Alhamdulillah, barakallah. Berikutnya Muhammad Nur Bismillah, menyapa juga ya. Terima kasih sapaannya Muhammad Nur. Ada dimana Muhammad Nur itu, dimana nih? Dimana ya, tadi sebagian Pak Ustaz. Sebenarnya ibu ya, nulang aja ya. Mana ya? Luar biasa. Ya, 125 Allah, Pak. Juta. Error ya, komputernya. Iksal Zaki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Iksal dari Bandung, Ustaz. Kang, kalau kita mau tobat, kita udah niat, tapi saat ingin melaksanakannya selalu ada halangan. Nah, gimana ya caranya agar kita fokus terhadap tobat tersebut? Rek melakukannya mah sok jadi jukut, mang. Rek melakukannya mah sok loba jukut, loba halang. Sunatullahnya gitu, Ustaz. Iya. Kalau maksiat, mabok, belut, nah lah, mau nggak hujat, dan sirik kade. Tapi ketika kita mau taat, bisa ngerikan, yeah, jalurnya pret, ah, itu harus siap. Makanya kenapa saya pakai kupluk, metal pada dengan, man, kuikun, leh, gaspor, rem, setik, rek hade, maduh, nanjak, tobak, kon, an, tobak. Wah, kayak mencaci, menghina, mendengki, baik, ada urusan namanya yang Allah. Makanya contohan ke Nabi, ketika Nabi ke masjid diludahi, antep itu Nabi, yeah. Layan terbuka cidu kermales, gak penting. Maka mang, sumastakomu, istiqomah saja ya. Jangan banyak dedengeran, jangan terlalu banyak dedengean ya. Nanti taubatnya terganggu. Karena taubat itu artinya kan taubat ya tubuh, taubatan arwajah. Taubat itu kan kembali, akhirnya balik ke Allah memang. Sok rada karena kuat mental. Untung ada pertanyaan, saya jelaskan. Stay on the track. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqam. Nanti ala tahafu, ala tahjan, jangan sedih, jangan takut, nanti Allah yang membarenginya. Ustaz, diminum dulu Ustaz, biar ya, tidak dingin ya. Minum kopi dulu, bala-bala mah juga salat dulu. Nah, gimana? Cahaya unggul itu kemana? Inspiratif, memang kurang inspiratif. Tapi bayar lah, datu udunan. Ya, oke, okay, quicken lah. Saya sapa lagi ya, bagi sama subscriber tuanya di Dimas juga ada juga sekali ngomong Torojo, sekali ngomong Torojo, so ngomong yang kawin di Dimas tinggal langsung di sapalan. Oke, okay, bagi pecinta pemerhati setia subscriber official BPND di sini ada Ustaz Deden, insya Allah ini acara dirutinkan memang ya kru, insya Allah punya kreativitas yang luar biasa ini teh benteng teh di kacamata Sari Ahmad mandala la khairin Palau bismillah ajri failihi. Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan live, tapping atau apapun bentuknya, lalu kebaikan itu diikuti, di follow, di like, di love ke banyak orang, pahalanya sejumlah orang itu maka lu ya no, gede untungnya ya, inspiratif ya no, bakal arah suka surga mah juga gitu lama kita ya sama gawe hancan beres ya. Jadi ini cowok akan dirutinkan selama Ramadan dalam satu minggu ya sehari lah kita bawa pro night atau bahas problem malam, bahas problem harian bersama insya Allah nanti mana bintang-bintang tamu ya. Jadi kayak tamu merawat bintang 7 karena lihat dari diukur ngobrol masalah perliuran ya. Insya Allah tetap stay kui di Insuda TV dalam acara live official FBFND. Terima kasih sudah 100.000 subscriber dalam beberapa bulan ini, semoga menjadi jalan silaturahmi yang menjadi investasi abadi dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ustaz, menanggapi tentang bom di Surabaya kemarin. Oh ya, aduh ya. Dia diobrolkeun sama mobil. Di mana ya nuraninya? Sampai budak wae dilibatkeun. Nah, ini perlu hasanah, perlu wacana tentang pengetahuan agama secara paripurna. Salaki imam ke pamajikanana, cik atuh bab maot mah masing-masing. Ya, awas kena brainstorming, kena brainwash. Jadi secara psikologi sekarang kan, kalau saya kemarin ke Jepang, tingkat kematian tertinggi di Jepang adalah bukan karena ekonomi. Mereka bekerja keras, workaholic, gambar di kudasai, jadi hari tanpa kerja keras. Ini konversi persoalan saja. Konversi lagi ke Cina. Cina, negara super dalam meniru produk apapun. Barangnya dipakai ke orang. Tapi rapuh mental mereka karena gak bertuhan. Bertahan itu karena bertuhan. I don't know baju sama orang Islam terlilit hutang. Sementara ada yang berkepentingan walau ntar doan ke Yahud, walau Nasoro. Mereka punya duit. Terus daripada mai maneh pae konyol mau itu jelas sok rek bunuh diri mah tong rugi teh kurang diberi duit keluarga maneh. Tapi tolong mi HP ya. Orang berhitung dong logikanya mesti jangan daripada pae itu kubu hitung-hitung menang asuransi weh. Bisa saja brainwashnya seperti itu. Jadi dikelak, kusok ngaji-ngajian. Dan saya yakin demi Allah, Islam tidak mengajarkan ajaran bom bunuh diri. Makanya saya juga kemarin sama kepolisian ikut menyatakan bela sungkawa atas korban pengeboman bunuh diri, para aparatur negara, para kepolisian. Yang saya nerima itu budak menuntut dosa dilibatkan. Maka jadi bubi kan, setiap orang lihat bergamis yang nanti nyingsatkan orang mah, si naya boman gitu ya, ya bomannya gak boman, sama lah yang kumangke. Jadi kan bawahnya jadi curiga, lalu memicu zon prasangka fa'inna bata zon ismun, yang melahirkan kejelekan-kejelekan. Saya berharap, mohon Bang Hafid mengingatkan untuk saya berstatement tentang ini. Satu, demi Allah, saya yakin ini bukan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan selama saya mempelajari Islam tentang menzolimi orang lain, apalagi menzolimi diri termasuk mengajarkan bom bunuh diri. Yang kedua, ikut berbela sungkawa atas kejadian di beberapa titik di daerah dan kawasan Surabaya. Semoga ini tidak terulang di daerah-daerah yang lain. Terus bagi umat muslim, jangan terjebak. Kuatkan keimanan, tetap istiqomah mencari ilmu supaya menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Setuju, Ustaz? Setuju. Dan Islam ucing wae di kandangan dikritisi ku Islam. Ada hadis riwayat Abu Qatadah melarang mengencingi air yang tergenang. Nyihan cai nu nyangkrung we teu meunang komo ngabong ku eta diberes. Atuh mangga ketika Islam muslim dituduh teroris kayaknya si beungeut deh nu nuduhna. Ya, kenapa selalu diekspos? Tapi ya sudah, innalillahi ini terjadi, tapi jangan kemudian memicu fitnah lalu dikait-kaitkan dengan agama karena ini kepentingan sekelompok manusia layak dikatakan teroris juga. Tapi tong nuduh ka Islam, belum tentu yang melakukannya orang Islam dari baju mah bisa pura-pura ya. Dan saya orang Islam akan merasa tersinggung kalau digeneralisir bahwa Islam adalah teroris, teroris adalah Islam. Punten, sorry itu saya ya. Tetap saya ikut bersedih, berbelasungkawa. Semoga ada dalam lindungan rahmat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Nuhun menghafid mengingatkan. Ya, nuhun berikutnya Fitin Muwafiq. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Fitin Muwafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya nih Ustaz, kalau kita bernazar, apakah disebutin di setiap selesai sholat atau gimana sih Kang Ustaz? Dan nazar yang baik itu gimana? Nazar mana hati ya? Menurang jadi gubernur, kurang ditraktir masyarakat Jawa Barat sebelak ceker. Kudu nyak, kita keren kesehatan lagi disaksian, Allah. Tapi kan itu sudah jadi akad, yeah. Makanya hati-hati dengan nazar. Yang kita tahu puasa wajib ada berapa? Satu, saum Ramadan. Dua, puasa qada. Karena Ramadan ada tiga saum wajib itu. Satu, puasa Ramadan. Dua, puasa nazar. Maka hati-hati dalam bernazar. Yang kenaon di nazar, dak. Nazar mah tidak dianjurkan atau daripada nanti jadi pengkhianat. Sering bernazar, tapi tidak terpenuhi nazar. Maka kifarat nazar itu yang Ustaz tahu seperti apa? Kalau kita sudah bernazar, lalu nazarnya tidak terlaksana, kifaratnya saum ya. Betul. Dan ada kifarat yang dan itu hutang ya. Hutang. Nazar itu hutang, maka kena orang itu nyen hutang, rek nyen keadaan nyen keadaan aja yang aya nu keren. Jelema lagrat tina pesawat. Sieun dong, si parasutnya enggak membuka bernazar. Ya Allah, kalau aku jatuh ke tanah, aku akan tahajud terus asal kau selamatkan aku. Pas nepi selamat beureuy ketang ya Allah. Kata Allah hore, tidak sampai minang nazar tapi tidak sanggup memenuhi nazar setelah sukses. Dengan nazar lalu Allah mengijabah, nyata hore lah ya Allah. Dan nazar adalah utang. Oke, okay. Juara pertanyaan. Ya, berikutnya Fani Gusti Nadia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Fan. Saya Fani dari Bogor. Saya mau nanya, kalau wanita memutuskan untuk menikah muda tapi dia belum membahagiakan orang tua atau keluarga itu, boleh atau tidak, Ustaz? Ah, justru danyakan ke Nabi Maya Masyarus Sabab, wahai para pemuda, faliyatajawaj, menikahlah. Di kita muncul, membahagiakanlah kolot, kawinlah. Buah-buah kolot lebih bahagia menurang nikah. Jadi skala prioritasnya, menikah aja. Jadi kolot kak urus, ku istri urang, ku suami urang, minimal teringankan bebannya. Tapi pernikahannya harus dijaga tong semua konflik, mau berita kak kolot, ku persoalan-persoalan rumah tangga nanti malah menyakiti rumah tangga seperti itu. Maka kalau Fanny menikah, nikah aja Fan. Mudah-mudahan dengan nikahnya kalian, itu justru malah keberkahan muncul dan orang tua bahagia. Karena terkurangi bebannya kan, minantutnya mimiti nanggung tugas adi. Artinya ada yang menanggung jawabi, keluar dari zona orang tua. Maka orang tua nggak boleh terlalu ikut campur juga ke wilayah rumah tangga anak. Yang kita harus dibangun, dibingkai, dirangkai itu adalah silaturahmi. So menikah, kalau saya memilih menikah dulu, nanti orang tua bahagia secara otomatis. Ya belum tentu tidak menikah juga, ngebahagiakan kolot, menikah iraha. Tapi kalau mau kan belum tentu, bisa jadi usianya panjang. Sementara ingin ngebahagiakan kolot, bahwa itu budak mungkir, ngebahagiakan kolot, tapi kemana-mana lupa dirinya dan hak tubuhnya. Menikahlah. Semoga dengan menikah Anda, orang tua Anda jadi lebih bahagia. Dan itu cara mudah untuk membahagiakan orang tua. Oke, keren banget pertanyaannya. Ya, berikutnya Muhammad Nur Habibillah. Yo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah sholat istikharah dan sudah mendapatkan jawaban. Namun ibu saya melarang karena diperingatkan oleh orang pintar. Orang pintar misalnya. Saya sholat istikharah. Lalu saya sudah mendapatkan jawaban dengan ibuna melarang Ustaz. karena katanya ibunya itu diperingatkan oleh orang pintar kalau rumah tangga saya akan nggak enak. Pintar mana? Si orang pintar itu yang Allah. Yang kali banding-bandingkan istiqoroh maka Allah kan doa nangge. Allahumma astahiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika sakitu ya. Ya Allah, pilihkan dengan pilihanmu, pilihkan dengan ilmumu. Urang mah si orang pakai ilmu Allah lain pakai ilmu orang pintar. Yeah. Tapi biasanya orang pintar mah minum tulak angin. Anu kan kasih istiqoroh itu lebih menenangkan. Kalaupun keluar dari mulut ibu, kalau ibu fatwanya dari orang pintar yang enggak jelas, berarti dia sok tahu. Ada di gapleh ini muntah nyawa tong nyawanan hirup tong kagok tapi tong kagok kagokkan tenan naon sih kan naon udah. Kalau Anda sudah berikhtiar dengan istiqoroh Anda tentang pilihan Anda, pilihlah kenyamanan hati dari hasil istiqoroh Anda. Udah kepengaruhan ku panyarek si mama yang kemudian kamu jadi musik itu yang paling bahaya ya. Oh iya, pintar. Putra Tomo. Ya. Ya. Pantesan WA tadi balas nanya di syuting mana? Itu syuting. Sah. Dukat eh. Nomor akan sah. Yang jelas bukan kamu buat saya tadi. Oh, sorry. Ya. Nomor laki sama. Syuting. Syuting ya. Si ada yang WA. Berikutnya Mediana Maulani. Assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, bagaimana jika kita sholat malam atau sholat duha karena sesuatu yang kita inginkan? Ada keinginan nih sholat, melaksanakan sholat tersebut. Ya kan, namun mereka cilenyi dan anggot cilenyi. Saya udah ditanyain anggot cilenyi. Ya, aturan lah weh. Yeah. Ingin maksud, hajat, cita-cita, harapan, mimpi, keinginan, cepat terjabat, tercapai, tergapai. Ya pakai cara Allah tuh. Plus kali plus sama dengan plus. Niatnya karena Allah, Allah menyediakan. Ini caranya duha loh. Di beberapa hadis tentang keutamaan duha, Allah menjanjikan tentang bab rizki khusus. Ada minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Poin-poin padilannya beda di setiap per 2 rakaat itu. Kalau maksimal ingin rumah 12 rakaat, ingin rumah di surga, Allah bangunkan rumah di surga. Jadi bagaimana Ustaz hukumnya kalau kita punya hajat, keinginan, cita-cita, mimpi, harapan biar tercapai, tergapai? Ya duha weh. Karena duha cara Allah untuk kita percepatan mendapatkan apa yang kita hajatkan dan harapkan. Enggak apa-apa, memang semestinya demikian. Iya. Lupa emang ke dukun, ke gunung, munjung dan lain sebagainya. Baik, ya jawabannya ya. Kemudian Maya Rahman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Teh Maya Rahman. Teh Maya, apakah saya harus menikah dengan orang yang sudah beristri sedangkan istrinya tidak menyetujui sedangkan saya tidak tergantung hidup dengan suami orang? Pelakor emang mungkin tenan awal seolah kapangi tanya jangan kawin nggak serame berarti terapi. Balik dari kanan Quran boleh, yang penting dan tidak perlu izin istri di sini mah karena berat tidak akan ada istri yang mengikhlaskan. Kalau sepakat satu frekuensi, sing bisa we mawana ya. Karena masalahnya tidak seindah yang kita pikirkan. Nu hiji we riweuh, komo nu duanya. Mata kagok riweuh, dukeun cek saya mah. Ya. Istrinya tuh izin, menikah itu izin Allah bukan izin istri ya. Oke. Okay? Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Komo ya istrinya tuh jadi ngabebankeun. Kuikeun we cek urang mah. Yo, ada lagi? Ada lagi Roy Kiyoshi. Orang Jepang ya mah. Namanya mah Arfian. Arigato gozaimasu. Arfian. Arfian. Ustaz, gimana tanggapan Ustaz tentang acara-acara di TV seperti ramal-ramal nasib orang, prediksi kedepannya, apakah itu bisikan jin? Kamana deui teh? Bisikan jin. Contoh acara titik-titik. Joko Bodo nang geus hijrah atuh Kiyoshi di Jepang. Lain salah TV-na, salah nu lalajo nu kitu dipercaya. Gak boleh. Man atta arafa kahinan lantuk ba sholata yauma lailatan. Barang siapa yang percaya, memperhatikan, lalu mengiyahkan, terbersit dalam hati nurani pernyataan-pernyataan para peramal, para kahin, para dukun, hati-hati. Kita sholat, tinggal sholat 40 hari sholatnya diterima. Cenggung tara sholat, yes, untung tara. Cenggung orang lalajo. Lain gitu ya. Ya jadi gak penting lah. Makanya dipilih ya acara TV-nya. Jangan yang mengarahkan kita kepada kemusyrikan, ya. Jadi, ulah. Ya, harus ada tuntunannya. Saya tontonan itu ya. Berikutnya, terima kasih yang dari Jepang. Dewi Wida, assalamualaikum. Jepang lah yang HD. Bagaimana hukum masuk kerja dengan suap pakai uang, riswah? Dosanya pada saat itu atau dosanya selama kita bekerja di perusahaan? Arosi wal murtasi final, selama kita bekerja. Karena awalnya udah jelek, ibarat wudu kuci gigi yang terusnya najis. Ya, arosi wal murtasi final, riswah itu sogok menyogok. Kita ingin dilancarkan urusan, perusahaan pun menentukan, dan biasanya bukan perusahaannya, yeah. Ya, si oknum-oknum di perusahaan tuh. Itu. Ya terus nangan rezeki nu berkarek, nangan rezeki nu riweuh. Kita pas gaji pertama itu lain di wakaimah, mayar urut nyogok. Betul. Seperti para pejabat saja kan, banyak yang menghalalkan segala cara bagaimana pemenangan pemilihannya itu, minyak modal, tidur, mantan ngespil kadate, rumah sakit jiwa, anu penuh yang penjara karena menghalalkan segala cara. Dan riswah adalah salah satu cara yang diharamkan, lalu sekarang banyak dihalalkan. Maka ancamannya dari Nabi, ar-rasyi wal murtasi binar, yang disogok dan yang menyogok dua-duanya kompak masuk neraka, seperti yang terbunuh dan yang dibunuh, ada hadis dua-duanya masuk neraka. Nah yang terbunuh masuk neraka kebiolaan, namun kebiolaan pasti sehatan nggak bunuh gitu. Sekecil apapun tetap riswah ya? Riswah. Sudah jujur aja lah, orang lagi gawe, orang lagi riwul gitu. Senang perusahaan itu menerima, nangan riwul dari segi manual. Gampang jeng saya, gitu cek baru udah kain. Siap. Nah, apa itu emang? Dah, ya deh ya. Alhamdulillah. Reza FH, assalamualaikum. Assalamualaikum. Reza Farhan Hussein dari Tegal, Ustaz. Tegal. Bade nanya, Ustadz, yep. Narosya Kumaha, bagaimana caranya agar hafalan kita tetap terjaga dan baik dan tidak lupa hafalan tersebut, Ustadz? Lu berat, eh. Dan lu sok pohoman lu hafal. Jadi mau poho atau ngapalkan. Ya. Lu sok pohoman lu hafal. Ya ada sih, kita ngobrolnya dengan metode apa? Tahfidz ya. Yeah. Jadi kalau saya ngobrol sama Mujamil mah, harus selalu jaga wudu. Muroja'ah, mengulang-ulang apa yang sudah kita hafal, lalu menjaga mata, pandangan, telinga, ucapan, ya. Jadi jagalah Allah, nanti Allah menjagamu. Jadi kudu aya dina aturan Allah, weh. Tidak bisa mengandalkan kecerdasan hanya otak semata, ya. Tapi ya harus ada ikhtiar yang namanya pembiasaan. Biasanya kalau yang suka ngapalin Quran, ngalindur nangki Quran. Artinya harus mengisi memori penuh dengan file-file yang pernah kita murojaah. Dan terus, makanya kalau ngobrol sama hafidz Quran itu berat. Dia mengulang Qurannya sebanyak 20 kali sehari. Malah seminggu itu bisa khatam 30 kali. Orang kan khatamnya WA, khatamnya handphone, khatamnya Instagram ya. Jadi ini skala prioritas saja. Jadi kalau Anda serius menjaga apa yang sudah Anda hafal, nanti Allah yang memberikan kekuatan untuk hafalan itu terjaga. Ada gampang yang hafid mah tuh, ya, hayang ini ngarin dengan ini hafid tuh, udah hafid kan karena hafid berhafid karena hafid heran karena hafid udah hafid semuanya. Jadi bukan itunya, pola metode kita menjaga hafalannya ya kan. Hafid itu sendiri artinya apa? Menjaga kan, ifad lisan, agak jagalah lisan. Oke, keren. Hafid hafal lah ya. 30, jujur 30 tosok aja lah ya kalau gua, jujur alpukat baik. Berikutnya dari siapa nih, Zaidan? Zaidan Haji, saya dari Bandung mau nanya, kalau ada orang yang terzolimi dan orang yang terzolimi mendoakan yang jelek, dikabulkan tidak? Oh, hati-hati, ini bab ad-da'watul madlum. Salah satu doa yang percepatan diijabah oleh Allah adalah doa orang-orang yang terzolimi. Hatta dia orang kafir sekalipun, tapi bagerna Allah teh. Ayo orang kafir dizolimi, kalau diijabah doanya, ya. Mata kalau mana yang ijabah doa, mayar jelma doliman urang euy. Cebaneun we. Mun ijabah doa orang telele gitu. Oke. Tapi sudah jelas ada garansi dari Rasulullah, hati-hati dengan orang-orang yang terzalimi seperti anak yatim, duafa, fakir miskin yang kita makan bala kecerakan, tapi mereka tidak terperhatikan, terus mereka teh meneteskan air mata walaupun tidak berdoa, Allah mengutuk kita. Maka ada ayat kan, para ayat tadi bukan ibu bidin setinggi apapun kok hasanah keilmuan teori agama yang kita punya, tapi kalau nggak peduli, nggak empati, ini bahaya, bisa lahir feedbacknya orang-orang terzalimi, kemudian nuraninya berkata-kata jadi doa bagi kita. Nauzubillah, hati-hati dengan orang yang terzalimi. Ya Ustaz, kita break dulu rehat dulu untuk sesi pertama ini. Punya muhlal sehat-sehat dulu. Jadi Anda jangan kemana-mana, nanti bisa terus. Kasih tahu yang lain ya. Siap. Siap. 15 menit. 15 menit. Setelah 15 menit kita akan sambung lagi dan Anda bisa langsung sampaikan lagi pertanyaan ya. Iya. Insya Allah kedepannya ada banyak bintang tamu, tidak hanya saya aja. Bisa saja istri saya, dipuja, ngesinaun lah. Yang penting mah rame, rangkuikan lah. Yang penting mah inspiring dan inspiratif. Tetap di Inspiratif bersama saya dan Ustaz Dedek. Jangan lupa bahagia bersama Bafro, bahas problem siang hari dan malam hari, insya Allah. Yep.